pleasant performance from TMC. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Remax. Jumpa lagi dengan saya DJ Eric yang si remixer production.